تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. Kemudian kata beliau haddatsana Hannath bin Sari. Hannath bin Sari ini Abu Sari Al-Kufi, qala haddatsana Abdah, beliau berkata menceritakan kepada kami Abdah, yaitu Abdah bin Sulaiman, an Muhammad bin Ishaq, di Muhammad bin Ishaq bin Yasar, ya penulis kitab As-Sirah. Ya, beliau hasanul hadith tapi mudallis. Kalau dia pakai an tidak diterima. Di sini pakai an ya. Hanya saja tidak dipermasalahkan karena dia mendukung riwayat sebelumnya saya. Kata beliau, Muhammad bin Ibrahim, Muhammad bin Ibrahim ibn al-Harith al-Taymi, an Abi Salamah, Abu Salamah bin Abdurrahman, an Aisyah, tu Aisyah bin Abi Bakar as-Siddiq radhiyallahu anhuma, annaha qalat,